maka disunahkan bagi orang yang mendapati seorang yang sedang mengalami ajal, mendekati ajal, ayulakinahu, untuk mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah liqauli alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, rahum muslim. Talqinlah orang-orang yang telah mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, rahum muslim. Sudah kami lewatkan dalam pembahasan terakhir, kami ulas kembali supaya jangan salah faham. Dalam syariat kita kaum muslimin ada beberapa aturan. Yang pertama, dalil nas Al-Quran wa sunnah difahami sesuai yang tertera dalam lafaz tersebut tanpa difahami dengan pemahaman yang lain, dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Ada beberapa ayat, beberapa hadis yang difahami ayat tersebut atau hadis tersebut tidak sesuai yang nampak secara zahirnya, tetapi dengan pemahaman Nabi dan para sahabat dalam prakteknya. Walaupun secara bahasa adalah berbeda dengan prakteknya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala ahadukum al-khala falyakul Allahumma inni a'udzubika min al-hubthi wal khaba'ithi." Terjemahan lafaz ini, "Idza dakhala ahadukum al-khala," apabila seorang di antara kalian telah masuk dengan fi'il madhi, telah masuk ke toilet WC, ya di situ akan dilakukan buang hajat, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Lafadznya dengan fi'il madhi, yang artinya apabila telah masuk. Tetapi prakteknya Nabi apabila hendak masuk. Idza arada ayyadkhula, apabila Nabi hendak masuk ke dalam toilet, ya, maka beliau mengucapkan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Berarti kapan diucapkan doa ini? Sebelum masuk. Bukan setelah masuk. Walaupun lafaz sabda Nabi dalam nas itu dengan fi'il madhi yang menunjukkan setelah. Idza dakhala, artinya apabila telah masuk. Tetapi dalam pengamalannya berbeda. Maka dalil itu didudukan sesuai dengan pengamalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ya, ini fahmu sahabat. Inilah faham sahabat. Bukan dengan pemahaman kita, kemampuan dalam memahami bahasa Arab, memahami nahu, sorof, mufradat, kata-kata, bukan itu. Agama bukan hanya semata itu. Agama adalah praktek Nabi dan para sahabat. Sebagaimana lafaz dalam qamat, qad qamatis salah, qad qamatis salah, apa artinya? Sungguh telah ditegakkan salat. Sungguh telah ditegakkan salat. Padahal sudah salat atau belum? Antum begitu qad qamatis salat, qamatis salat, bubar. Sudah selesai. Apa langsung ngesof? Ngesof. Walaupun tadi si muadzin mengucapkan qad qamatis salat dalam iqamahnya, sungguh telah selesai salat, sungguh telah ditegakkan salat, tetapi prakteknya adalah tidak seperti yang terlafadzkan dalam kalimat itu. Sampai sini bisa difahami hadirin? Demikian pula dengan lafaz hadis ini. Laqinu mautakum, talqinlah orang-orang yang telah mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Yang dimaukan dengannya adalah bukan mentalkin setelah orangnya mati. Bukan. Tetapi ditalkin sebelum mati. Karena batas taubat adalah apa? Ketika sakaratul maut. Nabi kita mengatakan, innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir Rahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Hadith dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughadghir, yakni sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, sudah selesai pintu taubat, sudah selesai, tidak lagi dia bisa beramal apapun. Tidak dia bisa mengucapkan astaghfirullah, tidak bisa mengucapkan la ilallah, kalau sudah melewati sakaratul maut, sudah tidak berfungsi lagi amalannya. Dan dia sudah al-maut, sakaratul maut. Yang bermanfaat adalah sebelum itu. Sebelum ajal menjemput, yakni sakaratul maut, maka dia, kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka bermanfaat bagi dia. Bisa difahami hadirin? Ya, sehingga kalau ada orang yang mentalkin orang yang sudah mati, maka itu adalah menyelisihi fahmu ar-rasul dan para sahabatnya. Menyelisih pemahamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Prakteknya Rasul tidak seperti itu. Qala Syekh Shalih Fauzan, beliau melanjutkan ucapannya. Wa dzalika li ajli ayyamu ta'ala kalimatil ikhlas fatakunu khitama kalamihi. Kenapa orang yang mendekati sakaratul maut ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah dengan harapan agar supaya dia mati di atas kalimatul ikhlas, yakni kalimat la ilaha illallah. Ya, dan menjadi penutup hidup dia, penutup ucapan dia adalah kalimat la ilaha illallah itu. Kenapa demikian? Apa fungsinya? Apa fungsinya seorang yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah? Disebutkan dalilnya oleh beliau, fa'an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam al jannah. Unzur barakallahu fikum, lihat oleh hadirin, semoga Allah memberikan barakah kepada antum semuanya. Perhatikan, Nabi SAW memberikan kesempatan kepada manusia sampai akhir detik-detik kehidupan dia, akhir kematian dia. Hidup ini kaum muslimin kesempatan. Kebanyakan kita lalai. Jangan lewatkan kesempatan yang terakhir, yakni mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang yang sudah sakit keras, kadang dia pingsan karena demam, atau mungkin dia koma, atau mungkin dia gundah gulana, dia lalai dengan la ilaha illallah. Maka bagi yang hadir di sampingnya, kerabat, henetolan, saudara, famili, anak, istri, segera mengingatkan dia dengan la ilaha illallah. Dan itu adalah makna talqin. Ya, makna talqin adalah itu. Supaya dia ingat dengan kalimat la ilaha illallah dan menutup hidupnya dengan kalimat itu. Maka Nabi kita memberitahukan jaminan bagi orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah sebagai akhir kalimatnya, Nabi mengatakan dakhalal jannah, masuk dalam surga. Lebih lagi kaum muslimin, ternyata amalan yang terakhir itu sebagai penentu dari hidup kita selama ini. Nabi kita menyatakan innamal a'malu apa? Bil khawatimi. Sahih. Sesungguhnya tak lain amalan itu tergantung dengan penutupnya. Tergantung dengan penutup. Yani bagaimana cara kita menutup hidup kita? Apakah dengan tauhid atau na'udzubillah min dzalik dengan kesyirikan? Kalau seandainya ditutup dengan kesyirikan, maka yang akan terjadi adalah semua amal yang telah dilakukan gugur. Nabi kita menyebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud Ya. Panjang hadisnya pada alinnya terakhir, wa inna ahadukum wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bain al-dhira fa yasbiq al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada seorang di antara manusia yang beramal dengan amalan kebaikan, amalan-amalan ahli jannah, sampai-sampai kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antara dia dengan surga tinggal sejengkal, namun dia terdahului oleh catatan Allah azza wajal dan dia tidak tahu catatan Allah itu apa. Ternyata dia tinggal sejengkal lagi dia mati, dia beramal dengan amalan ahli nar. Akhirnya dia mati di atas perbuatan ahli nar, faidhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Maka wahai kaum muslimin, bersungguh-sungguhlah kalau seandainya antum memiliki famili, saudara, handai tolan, bapak, ibu, atau siapapun yang sedang sakit keras, sering-sering jenguk, sering-sering dilihat, ditengok, jangan dibiarkan. Apalagi kalau sudah renta, sudah pikun, sudah mungkin kita menganggap ini adalah hari akhir-akhir dia, maka ditemani. Kalahkan yang lain demi bapak ibu kita itu atau saudara kita itu. Kalahkan yang lain. Menolong dia supaya kita membantunya mengucapkan la ilaha illallah. Caranya bagaimana ya kaum muslimin? Qala syekh, caranya sekarang, prakteknya dalam mentalkin. Wa yakunu talkinuhu iyyaha birifqin. Hendaknya mentalkin orang yang sedang dalam keadaan seperti itu adalah dengan penuh kelemah lembutan. Karena itu diperintahkan kondisi suasana hening. Yang mau ribut, berbicara, ngobrol, keluar dari ruangan ini. Tegas, harus tegas. Ya, harus tegas. Ini saudara kita, atau bapak kita, atau ibu kita, sedang dalam keadaan kritis. Saya harap semuanya keluar, pulang. Enggak usah di sini. Kalau mau di sini, diam. Bagaimana kalau membaca Al-Quran? Bolehkah? Boleh. Nanti akan kita bacakan, walaupun nasnya hadis ini sebagian lama melemahkannya, namun prakteknya diperbolehkan. Nanti akan kita bacakan insyaAllah. Ya, nah, kalau seandainya keributan itu tetap ada, itu membuat apa? Muzij itu gaduh di benaknya si mayit atau si orang yang sedang dalam keadaan kritis. Dia tidak konsentrasi dengan kalimat yang kutalkinkan padanya. Syekh Al-Albani menyebutkan hal ini dalam kitab Ahkamul Janais. Hendaknya mereka jangan ribut. Talkinlah dia dengan penuh kelemah lembutan. Jangan tergesa-gesa. Ucapkan di telinga dia, la ilaha illallah. Penuh dengan kelemah lembutan. Jangan tergesa-gesa. Ya. Dengan terlalu cepat. La ilallah. La ilallah. Dan jangan pula kalian takut, wahai kaum muslimin. Beberapa orang mengatakan, jangan ditalkin dengan la ilaha illallah. Bongko pedot nang dalan. Kok pedot nang dalan? Lah arep nang Jogja apa, Pak? Pedot nang dalan. Ya, jangan memiliki kepercayaan seperti itu ya kaum muslimin. Untuk kemudian menjauhkan talqin dengan la ilaha illallah diganti dengan Allah, Allah, Allah saja. Itu salah. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada dalam Islam zikir hanya menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah itu tidak ada. Yang ada adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah saja tidak ada. Ya? Yang ada disusulkan dengan kalimat pengagungan terhadapnya, pemulihan terhadapnya, pensucian terhadapnya, pujian kepada Allah Azza wa Jalla, kalimat tauhid. Yang ada seperti itu. Ya? Sehingga kalau ada zikir Allah, Allah, Allah, Allah, kemudian dipenggal dengan apa? Zikir itu kan ya orang beragama tanpa ilmu. Kasihan mereka, kasihan dari sisi apa? Syari'i, sesat tapi tidak merasa sesat. Ada orang yang kalau dikatakan seragama dia sesat, tapi mungkin cerdas secara duniawi. Ya, cerdasnya gimana? Nanti aku antum akan mengatakan orang ini cerdas, ya, tapi keblinger. Dia zikirnya pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepanjangan, Pak. Maka mereka penggal menjadi dua. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Nanti illallah, illallah, illallah. Hada batil. Ini menyalih aturan. Kalau sudah ini meningkat dari la ilaha menjadi la ilaha, la ilaha. Kadang bersautan sini la ilaha sana illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya diganti dengan lafaz yang lebih pendek. Allah, Allah, Allah, Allah. Kemudian diganti dengan hu, hu, hu. Ya. Jadi zikir mereka hu, hu, hu, hu, hu. Oh, kayak manuk bae, Pak. Dengar dhamir huwa katanya. Hada batilaikum muslimin. Tidak ada dalam syariat Islam yang ada zikir secara lengkap mengucap subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau empat-empatnya disebut dalam satu zikir. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Lihat Imam Muslim. Lain aqul subhanallah walhamdulillah ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت الشمس. Kalau seandainya aku mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai kalimat ini daripada bumi beserta isinya. Mau zikir seperti itu, Pak, sesuai dengan sunnah. Maka demikian pula dalam mentalkin orang dengan la ilaha illallah dengan lengkap. Ya, tidak dipenggal atau dirubah. Ya, dirubah dengan Allah, Allah, Allah. Tidak. Tetapi lengkap. Kalimat tauhid, adanya nafi, dan adanya apa? Isbat. Jangan diganti yang lainnya. Istighfar, istighfar. Bagaimana istighfar? Hah? Kalau dia di detik-detik terakhir oleh kaum muslim dan kita khawatirkan adalah kematian dia. La ilaha illallah, bukan astaghfirullah. Ya, apalagi cuma diperintah, bah istighfar, bah istighfar, bingung istighfar apa? Istighfar, istighfar, istighfar gitu. Bingung dia. Ya. Maka diperdengarkan kalimat yang jelas. Ya. Apa yang lebih afdal? Istighfar atau astaghfirullah atau la ilaha illallah? La ilaha illallah. Nabi sudah menyebutkan dalam nas yang tadi kita baca. Man kana fi akhiri kalamihi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimat dia ketika mati menyebut la ilaha illallah, maka surga bagi dia, bukan istighfar atau astaghfirullah. Wa balighi cuman yong nyebut, yong nyebut, nyebut, nyebut, put, put, berapa, Pak? Nyebut, put, put, ah. Jangan ya kaum muslimin, aneh-aneh orang itu. Kadangkala, waikum muslimin, kita ingin mengerjakan yang sunnah, saudara kita yang tidak tahu sunnah, mengerjakan yang bid'ah. Ya? Jadi gaduh, ribut. Ini dia, kacau. Yang satu sudah la ilaha illallah benar-benar, yang satu menyebutkan kalimat lain. Muz'ij, menjadikan gaduh, kacau di benak. Kata beliau, hendaknya dengan penuh kelemah lembutan. Wala yukfir alaih. Dan jangan memperbanyak. Ditalkin dia. La ilaha illallah. Tenang dulu. La ilaha illallah. Tenang dulu. Bukan terus menerus. Apalagi wong loro kanan kiri, Bang. Ya? Itu enggak seperti itu caranya. Ya. Kalau sudah didapati si orang yang akan meninggal tersebut, ya, mengatakan la ilaha illallah, maka diam semuanya. Tunggui dia. diam. Jangan ada yang berbicara. Karena kalau dia berbicara nyambung ke benar dia, dia mengatakan yang lainnya lagi. Hah? Jangan bicara yang lain. Jangan bicara dunia. Jangan bicara si A, si B, si C. Jangan bicara masalah ternaknya. Ya. Kayak sapi nur dimbani. Kayak mutan. Si ngarit siapa? War mati dedak mikir ngarit. Wah. Gara-gara kamu yang menyebut perihal ternakmu. Gak usah. Urusan nanti itu. Sampai diyakini dia mati di atas la ilaha illallah walhamdulillah. Nikmat dari Allah Azza wa Jal bagi orang tersebut. Itu semuanya diusahakan oleh siapa? Yang masih hidup. Membantu orang yang sedang mendekati apa? Sakaratul maut. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membantu Abu Talib. Tetapi Allah takdirkan Abu Talib mati di atas kesyirikan. Walaupun dia mentalkin Nabi kita alaihissalatu wassalam, tetapi hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kekerabatan dengan Nabi sebagai paman tidak menyebabkan dia masuk dalam al-jannah. Sampai orang tersebut bertauhid. Seperti Abbas bin Abdul Muttalib, babaknya Abdullah bin Abbas, paman beliau. Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya beliau. Semata kekerabatan dengan Nabi, la yanfa', tidak bermanfaat. Ya? Sampai dia bertauhid dan mengikuti Rasulullah SAW di atas sunnahnya. Ini sebagai bantahan dari kaum muslimin bagi mereka-mereka yang sekarang ini mengaku habib-habib. Ya, keturunan Rasul, keturunan Rasul. Keturunan Rasul dari mana? Hah? Secara silsilah kalau orang Arab itu diambil dari laki-laki. Bukan dari perempuan. Hah? Laki-lakinya siapa anaknya Nabi? Meninggal semuanya. Ibrahim meninggal. Ya. Yang hidup Fatimah. Memiliki putra Hasan Hussein. Nisbatnya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengaku sebagai habaib. Ya. Katanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau semata keturunan saja. Apalagi kamu yang sudah sekian berapa pak keturunan? Sekian keturunan. Yang pamannya Rasul saja. Ketika mati tidak di atas tauhid, tidak bermanfaat kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ya. Yang menyelamatkan apa? Yang menyelamatkan adalah tauhid kita, iman kita, takwa kita, amal salih kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Bukan hanya kekerabatan. لِأَلَّا يَدَّجِرَهُ وَهُوَ فِي هَذِ الْحَالِ. Agar jangan sampai. Tadi beliau mengatakan. Mentalkin itu dengan cara lemah lembut. Dan jangan memperbanyak. Agar jangan apa? Yadzajira. Bahasa kitanya gembrungsung. Kacau. Fi hadil hal dalam kondisi detik-detik kematian dia. Ini ucapan la ilaha illallah tidak boleh. Yakni hendaknya dengan kelemah lembutan. Dengan jangan diperbanyak. Jangan bising artinya. Apalagi cuma ngobrol pak. Ngobrol urusan yang tidak bermanfaat. Apalagi nangis. Yang nangis, keluar. Kan ada yang nangis, Pak mungkin. Anak perempuannya enggak tega, bapaknya sudah mulai nafasnya terembis-embis, mulai pada nangis. Antum tegas sebagai laki-laki. Keluar yang nangis, seret, jangan keras-keras ngomong. Keluar. Kenapa? Nabi kita menyebutkan dalam hadits yang sahih. Al-maytu mu'adzabun bibuqai ahli. Orang yang mati itu tersakiti dengan tangisan keluarganya. Tersakitinya bagaimana? Dia orang yang hendak sakaratul maut, mendekati kematian, dia masih mendengarkan tangisan anak istrinya yang tidak ikhlas melepaskan dia. Kacau pikiran dia, bagaimana anak ini yang menangis, Bagaimana kacau dia. Mu'adzab dia tersiksa dengan itu. Tersiksa. Ya Allah, aku jenuh urung pengin mati. Dia bocah aku tersi nangis bahagia nang salimku. Tapi dia enggak bisa ngomong. Sudah. Mu'adzab itu. Mu'adzab yakni tersakiti oleh kaum muslimin. Dibukai ahlihi dengan tangisan keluarganya. Menangis itu di luar sana. Antum amu wai adikku atau mbak yuku yang enggak kuat mundur sana. Jangan ganggu. Tegas. Nah, kalau mereka tidak tahu ilmunya, kasih tahu ilmunya. Ini ilmunya. Al-maitu mu'adzab dibukai ahli. Karena itu hafalkan hadis, Pak. Ya, mau bicara ilmu dalil apa? Kelalen. Wah. Gitu ya kaum muslimin. Masya Allah ya. Sehingga si mayit dalam keadaan enak, nikmat, sejahtera mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut disebutkan Nabi seperti halnya apa? Anak kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu rasa sakitnya sakaratul maut. Innalil mautil sakarat. Sesungguhnya kematian itu pasti punya rasa sakit. Seperti halnya kambing yang dikuliti dengan dalam keadaan hidup-hidup, diklepet dalam keadaan hidup-hidup. Nah, itu adalah sakaratul maut. Kemudian qala Syekh Shalih Fauzan yusannu ay wajjaha ila al-qiblati. Sebelum kita masuk sini, waikum simin. Mumpung ingat, ada beberapa orang mari kami sampaikan mentalkin setelah dikubur atau mengajarkan apabila kamu ditanya man rabbuka, jawablah olehmu. Hah? Kemudian disebutkan sampai akhir. Hada bid'atun dolalat. Bid'ah sesat tidak ada sama sekali. Orang sudah mati, dibungkus mari, sudah dipendam, sudah ditimbun, sudah tidak bisa apa-apa dia. Ya. Kok diajarkan ilmu itu? Ilmu itu diajarkan ketika masih hidup. Dan itu pun bukan hanya sekedar hafalan. Harus dia mengamalkannya. Man rabbuka, siapa rabbu? Rabbi Allah, rabbu adalah Allah. Ini tidak akan mungkin bisa dijawab dengan baik. Kecuali dia ahlu tauhid tanpa syirik. Ketika ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi ku adalah Muhammad SAW. Tidak bisa menjawab dengan baik kecuali dia ahlu sunnah. Yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Adapun ahlu bid'ah tidak bisa menjawab. Dia mengatakan ha-ha la adri. Seperti munafikun ha-ha la adri. Ini dia. Karena dia dalam hidupnya tidak mengenal sunnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam hidupnya mungkin jatuh pada berbagai macam jenis kesyirikan. Orang yang kafir mengatakan ha-ha la adri. Aku tidak tahu. Fadorabuhul malaikat bimantarkum hadid. Maka orang yang seperti ini dibukul oleh malaikat dengan palu dari besi. Hatta sahu sehingga dia menjerit. Kullu sami'u illal insu wal jin. Semua bisa mendengar. Kecuali manusia dan jin. Lau sami'u la sa'iku. Kalau mereka bisa mendengar, pasti mereka akan pingsan. Karena takut mendengarkan cerita tersebut. Ya, cerita kaya apa pak yang membuat manusia kalau mendengarnya langsung pingsan. Maka itulah cerita ahlul kubur atau seseorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi. Itu diajarkan sebelum mati. Ada setelah mati tidak berfungsi. Bisa difahami hadirin? Qala syekh, yusannu ay yuwajjah ila al-qiblah. Disunnahkan untuk diarahkan ke arah kiblat. Wa yaqra'u 'indahu atau wa yuqra'u 'indahu surah Yasin. Ini yang menjadi ikhtilaf di antara para ulama. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini yang kita lagi baca menyebutkan mensahihkan hadis ini, yakni menghasankan paling minimnya derajat hadis yang bisa diamalkan hasan. Paling minimnya. Ada hadis hasan, ada hadis sahih. Ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Kalau hadis dhaif tidak dipakai. Nah, beliau menghasankan hadis ini. Itu apa? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kalian surat Yasin atas orang yang telah mati di antara kalian. Barakallahu fikum. Riwayat ini sekali lagi beliau mengatakan boleh dipakai, tetapi cara pemakainya kapan? Nur barakallahu fikum. Lihat betul-betul ucapan Syekh Shalih Fauzan. Tatkala beliau mengatakan kalimat hadis ini bisa dipakai, rawahu Abu Daud Ibn Majah. Abu Daud Ibn Majah wa Sahih Ibn Hibban. Beliau menisbatkan pensahihannya dengan Sahih Ibn Hibban. Namun yang anda tahu insyaAllah akan datang pembahasannya, seingat saya, ketika kitab ini selesai, bukan selesai kitabnya, selesai dalam pembahasan Ahkamul Janais, kami akan susulkan dengan Ahkamul Janaisnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana beliau mendhaifkan hadis ini. Ifridu, kita ikut dengan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Seandainya kata, kita katakan ifridu, yakni kita berandai-andai kita mengikuti Syekh Shalih Fauzan. Bagaimanakah Syekh Shalih Fauzan mengamalkan hadis ini? Bagaimanakah Syekh Shalih Fauzan menetapkan hadis ini? Hadisnya kaum muslimin, saya ulangi, iqra'u Yasin ala mautakum. Terjemahan ke bahasa Indonesia, bacalah oleh kalian Yasin atas orang yang mati di antara kalian. Tetapi prakteknya ini dibaca sebelum mati. Dibaca apa? Sebelum orang itu mati. Adapun kalau dibaca surat Yasin atau surat yang lainnya setelah mati, hadza bid'atun dhalalah. Bid'ah. Adapun yang diamalkan oleh banyak manusia di negeri kita, sebelum atau setelah? Setelah. Bahkan 3 hari setelahnya, 7 hari setelahnya, kemudian makan-makan. Bismangan warik nyangking maning, Pak. Nenggonek sepatang bulu dinan, entuk amplop, entuk sarung, proyek, Pak. Hadirin kaum muslimin, rahimani warung jami'an. Kita lihat, kalau Syekh Shalih Fauzan, wal muradu bikali mautak. Dan yang dimaukan dalam hadis ini, bacalah surat Yasin atas orang yang mautakum. Maknanya adalah man hadarathul wafatu. Yani orang yang hampir-hampir meninggal dunia. Dibacakan ayat Al-Quran. Sebelum lama mengatakan, mau surat Yasin atau yang lainnya, membaca Al-Quran menenangkan dia. Ya, menenangkan dia. Dan Masya Allah, pernah ada pengalaman, ya, saudara kita melakukan ini. Dia memiliki orang tua yang sudah umur 93 tahun, seingat saya. Ya, sudah gelisah. Gelisahan tangannya, gelisahan guling, gelisahan. Sudah enggak ingat. Ya. Begitu saudara kita ini membaca Al-Quran, tenang, yaskun dia, orang tua ini. Yang umur 93 ini, 92 atau 93. Diam tenang. Baca lagi, berbesmili meripatnya, Pak, menangis. Seakan-akan dia itu mengikuti bacaannya. Masya Allah, setelah itu meninggal dunia. Sudah tidak bisa ngomong sekian lama. Sehingga Allahu alam, mudah-mudahan dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun Allah alam, kita tidak memastikannya. Tetapi anak ini salafi wa muslimin, ikhwan kita, Masya Allah, berusaha. Yang lainnya enggak ngaji saudaranya, Pak. Ya tetap ada yang aduh. Udut. Ya. Bingung, tetap saudara kita ini bukan bujak, bukan apa? Bukan nomor satu dia, nomor sekian. Jadi tidak punya kuasa total. Sudah. Apa yang dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan secara sunnah? Baca Quran tenang. Malam itu meninggal dunia. Yang tadinya gerimbangan. Guling sana, guling sini. Nama orang mati. Orang mendekati kematian. Memang kadang seperti itu kondisi. Walhamdulillah. Ya. Adapun khusus surat Yasin. Ini yang menjadi pembahasannya hadis ini sahih atau dhaif. Adapun kalau apakah boleh membaca Al-Qur'an ketika di samping ketika seorang hendak meninggal dunia, boleh. Kalau Syekh, kita lanjutkan ucapannya sebelum bunyi ini, yang satu ini Bapak. Beliau mengatakan, man hadaradhul wafat, yani orang yang mendekati kematian. Amma man mata, adapun orang yang sudah mati. Fainnahu la yuqra'u alaih, maka sesungguhnya tidak boleh dibacakan Al-Quran padanya. Fal qira'atu 'alal mayyiti ba'da mautihi bid'atun. Bacaan Al-Quran atas orang yang sudah meninggal dunia setelah meninggalnya, maka ini adalah bid'atun. Bi khilafil qira'ati 'alal ladzi yahtadiru. Berbeda dengan kondisi seorang yang sedang mendekati detik-detik kematiannya. Membaca boleh. Syekh Saleh Fauzan tidak mengkhususkan Yasin, tapi membaca. Membaca Al-Quran, apa yang kau bisa? Di samping orang yang apa? Yahtadir, yang hendak mendekati kematiannya. Fainaha sunnatun, maka sesungguhnya hal itu adalah sunnah. Fal qira'atu indal janazati, au alal qabri, au liruhil mayiti, ala kulli hada, kullu hada minal bid'ah. Allati ma anzalallahu biha min sultan. Membaca Al-Quran di samping jenazah atau di kuburan atau membaca Al-Quran ditujukan untuk ruh mayit tertentu, maka semua ini minal bid'ah, dari termasuk dari bid'ah. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya. Nah, tidak pernah Allah turunkan perintah untuk melakukan hal tersebut. Wal wajibu 'alal muslim al-'amalu bis-sunnah wa tarkul bid'ati. Yang wajib bagi setiap muslim adalah mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan yang bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga kepengurusan jenazah dari mulai sebelum orang itu meninggal dunia sudah kita lewati, bagaimana menyikapi orang yang sedang sakit, sudah sampai ketika detik-detik terakhir dia meninggal dunia, dan setelah mati, ini semuanya ada aturan-aturan dalam syariat. Ini ibadah. Penyelenggaraan jenazah adalah ibadah. Ibadah harus dilakukan sesuai yang disyariatkan. Jangan menambah-nambah. Karena kepengurusan jenazah dari awal sampai akhir, bahkan sampai setelahnya, itu adalah ada aturannya. Termasuk di antara beberapa orang yang mereka melakukan sekian hari itu, mereka beralasan, ini kan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan jenazah. Ini kan hanya budaya saja, kebiasaan. Kenapa kok dikatakan ini bid'ah atau menyimpang dari sunnah? Oh, kita nggak ikut sunnah kok, kita ini kebiasaan saja. Mereka seperti itu, sehingga ini tidak ada kaitannya dengan pengurusan jenazah. Baik kaum muslimin, ibadah itu harus sesuai dengan sunnah. Sesuatu itu jika engkau berniat untuk menghambakan dirimu kepada Allah, berniat untuk beribadah, maka sesuatu itu termasuk hukum ibadah. Maka itu harus sesuai dengan sunnah alaihissalatu wassalam. Ya, ada yang mengatakan ini kan kebiasaan ini sampai pokpogi. Ngerti pokpogi Pak? Apa pokpogi? Pokpogan begitu loh. Ya. Ya, nyewu. Ana 2000 apa Pak? Nek 2000 anu wis mati bareng-bareng Pak. Hai kaum muslimin, kata mereka ini bukan dalam mereka ibadah, sehingga ini boleh saja. Ini sebuah tradisi. Ini ucapan yang rancu di masyarakat. Sehingga beberapa orang dengan dalil seperti ini, bukti seperti ini atau hujjah seperti ini, mereka membolehkannya. Karena ini bukan sebuah ibadah yang baru. Karena memang itu bukan ibadah. Ya. Kalau seandainya ditanyakan kepada mereka, acara itu ibadah atau bukan? Ibadah itu bukan? Antum yang dulu pernah. Ajar seluruh fakta. Ibadah itu bukan? Ibadah itu. Kenapa itu ibadah? Karena di situ ada bacaan-bacaan tertentu. Ada tasbih, ada takbir, ada ini, qiraatul Qur'an, ini. Itu apa kalau bukan ibadah? Hah? Itu apa kalau bukan kau dalam rangka taqarrub kepada Allah? Menganggap itu adalah hak. Ya. Kenapa ketika mereka ditutup mendatangkan dalil, mereka bingung. Tidak bisa mendatangkan hujjah. Sama sekali. Karena kita berkata kepada mereka, Khadijah binti Khuwailid, kapan meninggal? Khadijah binti Khuwailid siapa? Istri Nabi SAW yang pertama. Meninggal kapan, sebelum Rasul atau setelah Rasul? Sebelum Rasulullah SAW. Dan beliau tidak mendua atau tidak ta'adud, tidak poligami ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Barulah beliau menikah 2, 3, 4 sampai 9. Ya. Baikum muslimin rahimin jami'an. Apakah Rasulullah memperingati kematian Khadijah berulang kali? Hari yang kedua, hari yang ke-8, hari yang ke-15, hari yang ke... Ya. Apakah pernah? Hari yang ke-59. Kita pakai bilangan ngawur aja, Pak. Ya. Apakah pernah? Tidak pernah. Paman Nabi meninggal kapan? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ini sudah punya belum? Kapan? Perang Uhud. Perang yang kedua. Nabi masih hidup? Masih hidup. Hamzah bin Abdul Muttalib dijuluki apa? Asadullah. Orang yang kekar, tinggi. Sangat-sangat membela Nabi. Ketika meninggal dunia, apakah Nabi memperingatkan? Hari kesekian? Nah. Sahabat meninggal 70 syuhada Uhud. Apakah ada family dari mereka ini? 70 syuhada, family-familinya. Rasulullah orang yang onolah. Nih, coba lihat familinya mereka yang 70 syuhada Uhud. Apakah sekian hari? Nanti waktunya sekian hari, Pak. Ya. Tidak pernah. Sahabat semuanya meninggal dunia. Habis belum para sahabat? Habis. Pernahkah ada seorang tabi'in melakukan hal itu? Hah? Tidak pernah. Hadza qaum muslimin. Terus dari mana mereka melakukan hal itu? Sunnahnya siapa yang mereka lakukan itu? Bukan sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya para sahabat, bukan para tabi'in. Sunnahnya siapa? Tanyakan kepada mereka, datangkan hujjah. Kalau seandainya itu adalah bentuk ibadah yang disyariatkan, wallahu alam bisawab yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.